Bagi gue hidup itu it's like a journey, jadi kayak naik roller coaster, habis naik turun terbalik, tapi pada akhirnya kalau kita pakai seat belt-nya, stay on the right track, we will make it to the end. Hidup itu adalah bernafas, membidik anak panah seakurat mungkin, sejauh mungkin, setinggi mungkin. Hidup itu adalah keyakinan. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Kata kuncinya adalah jalanin. Seumur hidup saya sangat memerlukan sekali seorang sahabat. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat mimpi yang indah, lelah. Sahabat, mereka gak akan pamrih dengan tulus dan setia. Bisa berkorban buat dia. Tidak saling melemahkan, tapi saling menguatkan. Pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati, sampai saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau? Sahabat, seperti teman gua ngeband. Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara di hati. Kita hidup ini butuh yang namanya sahabat. Menurut gua, sahabat itu kayak keluarga kedua. Orang yang selalu ada saat kita susah, bukan cuma waktu senang aja. Teman sejati yang hanya bisa dibuktikan dengan berjalannya waktu. Gue sahabat itu nyawa hidup gue. Dimulai dari persahabatan, pertemanan, mungkin orang menikah itu persahabatan juga kali ya. Saling melengkapi. Mungkin juga ada sahabat saya yang bahkan sudah tidak ada di dunia ini, tapi buat saya mereka tetap sahabat saya. Cukup lama aku jalan sendiri tanpa teman yang sanggup mengerti, hingga saat kita jumpa hari ini, tajamnya matamu tikam jiwaku. Kau tampak bangkitkan aku, sobat. Kehebatan dari sahabat itu begitu dia menyampaikan sesuatu dengan gamblang dan jujur, itu kita merasa tertikam tapi juga merasa terbuka matanya gitu kan. Sahabat itu orang-orang yang kita rasakan ada saat kita susah, itu baru sahabat. Orang yang mau berbagi makanan sama kita, numpang hidup. Gue kangen sahabat-sahabat gue.